Apalagi ketika Islam ditampakkan oleh anak-anak muda Khawarij. Mereka jangankan orang-orang kafir, kaum muslimin sendiri lari dari mereka. Ini musibah. Ketika dakwah itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak waham. Yang terakhir, isbatu fadilatin li Abi Bakr. Ketetapan tentang keutamaan Abu Bakar. Ini salah satu di antara sekian puluh, mungkin sekian ratus keutamaan Abu Bakar. Ini salah satu. Seandainya keutamaan Abu Bakar hanya ini, cukup. Sudah cukup. Lebih dari itu. Kita lanjutkan 1217. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna fil jannati baban, semakna hadis sini. Sungguh di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyah, yang pintu itu disebut sebagai pintu ar-rayyah, dari kata ar-rayyah. Yadkhulu minhu as-sa'imu, masuk ke surga lewat pintu tersebut as-sa'imu, ahli shaum, ahli puasa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhu, tidak akan masuk surga lewat pintu tersebut selain mereka. Berarti ini keutamaan ahli shaum. Selain mereka, dia ahli shadaqah, dia mati dalam jihad, dia ahli solat sunat, tetapi jarang puasa sunat, atau mungkin enggak pernah. Tidak boleh lewat pintu itu. Ini khusus bagi as-sa'im. Dia harus lewat pintu lain. Yuqal aina as-sa'im. Para malaikat memanggil-manggil, aina as-sa'im? Mana ahli shaum? Mana ahli shaum? Wa yaqumuna la yaqulu minhu ahadun ghayruhu. Maka mereka berdiri masuk lewat pintu tersebut dan tidak ada orang lain selain mereka yang bukan ahli shaum. Fa idza dakhulu ughliqa, jika mereka semua sudah masuk, ahli shaum semua sudah masuk ke surga lewat pintu tersebut, ughliqa, ditutup. Ditutup, tidak boleh lagi. Inilah ahli shaum. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada satu pun manusia yang melewati pintu tersebut selain ahli shaum tadi. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Afrada Allah subhanahu wa ta'ala lis-sha'imin baban min abwabil jannah al-thamaniyah idza dakhuluhu ughliq. Allah menghususkan, Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan bagi orang-orang yang ahli shaum sebuah pintu di antara pintu-pintu surga yang delapan itu, dan ketika sudah dimasuki maka tidak dimasuki lagi oleh orang-orang selain mereka. Penghususan, ini keutamaan ahli shaum. Sangat-sangat bisa kita terima keutamaan ini dengan akal kita. Kita lihat bagaimana makanan yang enak, minuman yang lezat di depan mata, tidak ada orang, dan ketika dia mau meraihnya, mau mengambilnya, enggak ada masalah.